السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أهلا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تلنجدكان pembahasan dalam كتاب الملخص القواعد اللغة pada pembahasan tentang huruf jar di halaman 97 yang di poin kedua. Huruf jari nawani, huruf jar ada dua jenis. Yang pertama, hurufun asliyatun wahiya allati la yastaghni anha fil kalami kama fil amthilati sabiqah. Huruf jar yang asli yaitu huruf yang ya, tidak huruf yang huruf yang dibutuhkan padanya ya di dalam suatu kalimat seperti contoh-contoh yang telah lalu ya, jadi huruf jar yang asli ya. Sedangkan yang alba huruf jarin ya zaidah ya, huruf jarin zaidatun wa hiya allati yumkinul istighna' anha, yumkinu al istighna'u anha wa min hurufil jarri az-za'idati. Ya, huruf jar za'idah yaitu huruf yang bisa dia itu tidak diperlukan penggunaannya. Dan di antara huruf-huruf jar za'idah ya, di antaranya adalah min ya. Pertama min, wa yashtaritu liziyadatiha an yasbiqaha nafyun au istifhamun wa an yakuna al-ismu al-majruru ba'daha nakiratan. Ya, min ya, dan disyaratkan ya menambahkannya, dan dalam penambahan min ya, sebagai huruf jazaidah itu disyaratkan agar didahului oleh nafi, penafi ya, huruf kata tanya atau isim majrur yang setelahnya itu nakirah. Mislu contohnya, ya ma min ilahin illa ilahun wahidun ya, surat Al-Ma'idah ayat 73. Ma min ilahin illa ilahun wahidun, tidak ada sesembahan kecuali satu sesembahan saja. Contoh yang lain, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah ya. Ini dalam surat Fatir ayat ketiga ya, maka min di sana itu memenuhi syarat yaitu didahului oleh nafi atau huruf istifham, dan isim majrur setelah min zaidah tersebut dia nakirah, maka min di sana bertindak sebagai min zaidah ya, min tambahan. Selanjutnya alba'u huruf ba zaidah, wa takunu zaidatan fi khabari laisa wa fa'ilun ya kafa. Alba menjadi huruf zaidah pada khabar laisa dan fa'ilnya kafa, fi'il kafa. Contohnya, laisal fakru ya, bi'aibin, kemiskinan itu bukanlah aib ya, kemiskinan itu bukanlah aib. Maka di sana aib itu khabar laisa menggunakan ba zaidah. Contoh yang lain di surat An-Nisa ayat 45. An-Nisa ayat 45, kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa yajuzu harful jarri za'idatu, wa yajuzu harful jarri za'idati ya, al-ismu alladhi yalihu lafdhan, walakin yu'rabu hadzal ismu hasaba ma ya ma taqtadihu al-jumlatu. Huruf jar za'idah ini ya, yujarru ya di memajururkan ya memajururkan isim yang setelahnya secara lafaz ya. Ya, jadi dia memang memajururkan secara lafaz walakin akan tetapi ya yu'rabu hadzal ismu ya isim ini diirab sesuai kedudukannya dalam suatu kalimat. Misalnya contoh khalikin ya dari pada contoh sebelumnya hal min khalikin ghairullah ya, tetap diirob sebagai mubtada marfu ya. Akan tetapi tanda marfunya dengan dhammah muqaddarah ya, namun bukan diirob sebagai isim majrur karena huruf tambahan itu tidak merubah irobnya. Malhudhah ya, catatan di halaman 98. Tuzadu ma ba'da min wa'an wal ba'i fala takuffuha 'anil 'amali. Ma ya, ditambahkan setelah an, min dan al ba' huruf ba', kemudian tidak menahannya, menahan huruf jar tersebut dari amalnya. Contohnya amma qalilin la yusbihunna nadimina, sebentar lagi ya mereka benar-benar akan menyesal. Surat Al-Mu'minun ayat 40. Maka masuknya ma kepada huruf min, an dan alba itu tidak menahan huruf jar tersebut dari amalnya, yaitu memajrurkan isim setelahnya. Alba ya, tuzadu ma ba'dal kafi wa rubba fa ya, fatakuffuhuma 'anil 'amali. Ma ditambahkan setelah rubba dan kaf ya, maka dia menahan keduanya dari amal, yaitu memajrurkan isim setelahnya. Contoh rubbama shadiqun anfa'u min syaqiqin, terkadang teman lebih bermanfaat daripada saudara kandung. Maka shadiqun di sana tidak majrur walaupun di depannya ada rubba. Ajim ya, qad tuhdafu rubba wa tabqa alwawu badalan minha wa tusamma wawu rubba wa hiya harfu jar ya, wa hiya harfu jarrin ya. Terkadang rubbanya itu dihapus dan digantikan oleh waw sebagai gantinya, dan waw ini memiliki nama yaitu waw rubba dan ini adalah huruf jar. Contohnya walailin kamaujil bahri arkha sudurahu, seringkali malam seperti ombak lautan yang mengurai tabirnya ya. Ya, ini adalah potongan syair yang diriwayatkan oleh Imrul Qais. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.